yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan kemampuan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang hanya di hadapan mata saja, tapi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya sehingga beliau bisa melihatnya. Liyakuna minal muqinin, agar supaya beliau menjadi orang-orang yang yakin. Para ulama kita berselisih pendapat tentang ayat-ayat yang kita bacakan ini. Apakah ini konteksnya an-nadhar atau al-munadhar? An-nadhar di sini artinya Nabiullah Ibrahim dalam proses pencaharian Tuhan. Baik. Atau dalam konteks yang kedua adalah munadhar. Munadhar ini artinya mau mengajari, mengingatkan umat tentang makhluk-makhluk ini, bahwa makhluk-makhluk ini adalah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Dan yang kedua ini yang dirajihkan oleh barakallahu fikum Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa konteksnya munadhar. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Kalau konteks yang pertama bahwa an-nadhar, dikisahkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebelum dilahirkan, bahwa para dukun-dukun Raja Namrud pada saat itu menakwilkan mimpi sang raja bahwa akan lahir seorang anak muda nantinya yang akan menghancurkannya dan menghancurkan kerajaannya. Maka sang raja pun memerintahkan untuk membunuh anak yang lahir di tahun itu. Dan ibunya Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan tempat sebelum melahirkan, dan dilahirkanlah Ibrahim alaihissalatu wassalam di tempat di luar dari negerinya atau kampung halamannya, dan di sanalah dia dipelihara sampai dia mulai mau mengetahui dan melihat keadaan di luar. Yani karena dia dibesarkan di dalam gua, dan ketika hendak keluar dia pun melihat apa yang ada di luar. Ini dalam bentuk an-nadhar, pencaharian Tuhan. Yani falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, maka ketika malam telah tiba, Nabiullah Ibrahim yang kecil pada saat itu mengatakan ketika melihat bintang, qala hadha rabbi, inilah mungkin Tuhanku. Falamma afala qala uhibbul afilin, maka ketika terbenam, karena bintang-bintang ini ada yang terbit, ada pula yang terbenam, ada yang terbit terbenam, ada juga yang tidak. Maka ketika terbenam dia, maka Nabiullah Ibrahim pun mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak suka yang bersembunyi, yang terbenam. Falamma ra'al qamara bazighan, maka ketika beliau pun melihat bulan nampak, qala hadha rabbi, mungkin ini Rabbku. Falamma afala, maka ketika terbenam pula, qala illam yahdini rabbi, kalau saja seandainya Rabbku tidak memberi hidayah kepada aku, maka aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa bazighatan, maka ketika Nabiullah Ibrahim yang kecil pada saat itu, kalau dia bentuknya an-nadhar ketika beliau masih kecil. Falamma ra'a syamsa bazighatan, akan tetapi ketika beliau melihat matahari muncul, qala hadha rabbi hadha akbar, mungkin ini Tuhanku dan ini lebih besar. Falamma afalat, maka ketika matahari pun terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Beliau pun mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ini wajah tu wajah ya lilladhi fataras samawati wal ardha hanifa. Sungguh aku telah menghadapkan wajahku kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa, yang lurus, condong kepada ketauhidan, meninggalkan kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk, tidak tergolong orang-orang musyrik. Ini kalau dalam bentuk an-nadhar. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat-ayat ini bentuknya barakallahu fikum munadharah. Kalau bentuknya munadharah ini adalah falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba qala ahadha rabbi. Baik. Maka ketika malam tiba, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berbicara. Ketika beliau melihat bintang-bintang, yang ini merupakan Tuhan-Tuhan kaumnya, sesembahan kaumnya, karena kaumnya Ibrahim AS menyembah bintang. Barakallahu fikum. Qala hadha Rabbi. Apakah seperti ini Rabb? Rabbku. Yani mengajak berbincang kaumnya. Apakah ini bisa dijadikan Tuhan? Baik. Apakah ini bisa dijadikan Tuhan? Falamma afaraqa lauhibbul afilin. Maka ketika terbenam, Nabi Ibrahim AS mengatakan kepada kaumnya, aku tidak suka dengan yang terbenam. Baik. Falamma ra'al qamara bazighan. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, mengajak bicara kaumnya, qala hadha rabbi. Apakah bulan ini pantas untuk dijadikan Tuhan, disembah? Maka ketika bulan pun terbenam, beliau pun mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Seandainya Allah tidak memberi hidayah kepada aku, maka aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Artinya siapa yang menyembah bintang, menyembah bulan, maka dia adalah orang-orang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, maka ketika Nabi Ibrahim melihat matahari muncul lebih terang, lebih besar, beliau mengatakan, apakah ini bisa dijadikan Tuhan? Apakah ini Tuhan? Apakah dia pantas untuk dijadikan Tuhan? Dia memang lebih besar. Falamma afalat, akan tetapi ketika dia juga terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Beliau mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Baik, yakni bulan, bintang, matahari ini tidaklah pantas untuk disembah, dijadikan Tuhan. Bulan, bintang, matahari hanya makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang mestinya disembah adalah pencipta seluruh makhluk, yakni Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Kalau kalian mengatakan betapa banyak manfaat yang dimunculkan oleh matahari, dimunculkan oleh bulan, dimunculkan oleh bintang, maka sungguh yang memberi kemanfaatan seluruhnya adalah Allah tabaraka wa taala. Maka yang berhak sesungguhnya untuk disembah hanya Allah tabaraka wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Pembicaraan ini pembicaraan kepada kaumnya. Ya, mereka menyembah bulan, bintang, matahari. Dan pembicaraan sebelumnya adalah pembicaraan tentang apa yang disembah oleh ayahnya, yaitu merupakan perwujudan dari bintang, bulan, dan matahari. Dalam bentuk wujud manusia, mereka buat patung dan mereka sembah. Maka Nabi Ibrahim AS mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hanya menghadapkan wajahku, menghambakan diri kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan bulan, bintang, matahari, dan menciptakan seluruh makhluk. Hanya dialah yang aku sembah. Baik. Yani ketika seorang itu bertauhid, maka dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Maka inilah pernyataan kita, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia, siapapun dia. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak rasul, tidak wali, tidak orang saleh, tidak siapapun dan tidak apapun. Baik, semuanya tidak ada yang berhak disembah. Baik. Menyembah mereka-mereka ini adalah menyembah sesama makhluk. La haula wa quwwata illa billah. Yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifa, lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan ketauhidan. Dan inilah yang diajarkan dan diajakkan oleh para anbiya war rusul. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ajakannya sama. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya walaupun syariatnya berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lainnya. Allah telah menyatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Barakallahu fikum. Tetap semuanya diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan zakat, akan tetapi kaifiyahnya, tata caranya yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Ini barakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan at-tauhid. At-tauhid, meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur segala sesuatunya, dan inilah tauhid rububiyah. Dan meyakini, yang kedua, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Yakni kita menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan apa yang Rasul sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah sendiri telah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung. Pada uhu biha, maka panggillah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil nama-nama Allah yang indah dan mulia tersebut. Aini barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafarat majlis. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.